إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an, ditinggikan harga dirinya di dunia dan di akhirat nanti dengan sebab Al-Qur'an, dengan sebab dia mau mempelajarinya, menjadikan qira'atul Qur'an atau tilawatul Qur'an sebagai amalan dia dalam kesehariannya, mempelajari makna-maknanya sebagai bagian terpenting hidup dia, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan sebaliknya, Allah akan menghinakan, menjatuhkan martabat dan harga diri suatu kaum dengan sebab dia tidak mau rajin membacanya. Maka amalan yang sedang kita lakukan ini pada hakikatnya adalah amalan besar, amalan yang mulia. Bahkan sebagian ulama menyatakan amalan tertinggi di dalam Islam, thalabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu agama. Namun sebuah amalan yang besar akan tetap besar dan akan semakin besar ketika dilakukan di atas al-ikhlas, di atas niat karena memang mengharapkan ridha Allah, dengan niatan untuk meraih jannah sebagaimana dijanjikan oleh Rasul, dengan niatan agar dimudahkan oleh Allah jalan menuju kepada jannahnya, dengan niatan untuk meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Tidak ada niat selain itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.